keduanya ke sebuah kota yang besar lagi ramai. Hampir 100 buah menara menjulang ke angkasa, berkilauan bagaikan perak karena ditimpa sinar matahari. Di tengahnya berdiri sebuah istana yang megah dan perkasa, terbuat dari batu pualam yang sangat indah. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat keindahan dan kemegahan seperti ini, sahabat. Iya, aku pun belum juga. Yohanes, lihat, ada iring-iringan yang akan melewati jalan kita ini. Siapakah gerangan yang akan lewat? Itulah Putri Inria, putri dari Sri Baginda Heranaku, putri yang paling cantik di seluruh jagat ini. Oh iya? Terima kasih kawan baru. Tapi sayang, putri yang berambut perak ini seorang putri yang buruk tabiatnya. Sudah banyak putra raja yang berusaha melamarnya, tetapi semua tewas. Karena barang siapa yang tidak bisa memecahkan 3 buah teka-teki yang diajukan Putri Indria, maka kepalanya harus dipenggal. Sungguh tak berperi kemanusiaan. Ya, memang tidak berperi kemanusiaan, tetapi begitulah kenyataannya. Bahkan Sri Baginda pun tidak dapat melarangnya. Setiap tahun beliau berlutut di depan altar, berdoa bersama para prajurit, memohon keinsafan bagi putri satu-satunya itu. Lihatlah yang di dalam kereta kuda itu. Itulah Putri Indria, putri dengan rambut berwarna perak, sungguh cantik dan anggun. Sungguh tak bisa dapat dipercaya. Oh iya, nanti dulu. Sahabatku, putri itu sebenarnya pernah ada dalam mimpiku. Ya, persis seperti itu. Bahkan kata mendiang ayahku, ia adalah calon istriku. Aku tak percaya kalau ia benar-benar berhati jahat. Lantas, kamu apa, Yohanes? Hei kawan, bukankah setiap orang boleh melamar Putri Indria? Bahkan seorang pengemis pun boleh, asalkan bisa memecahkan 3 teka-teki tadi. Kalau begitu, aku harus pergi ke istana sekarang. Aku akan mengikuti sembara ini. Kau siapa anak muda? Nama saya Yohanes, tuanku. Saya ingin mengikuti sembara yang diadakan untuk bisa mempersunting Tuan Putri Indria. Oh ya Tuhan, urungkanlah niatmu anak muda. Tidakkah kau sayang dengan nyawamu sendiri? Kenapa tuanku? Saya ingin sekali menjawab teka-teki itu. Anak muda, sudah banyak korban yang jatuh, dan aku tak ingin bertambah lagi. Anak muda? Iya Tuan Putri, saya akan mengikuti sembara ini. Bolehkah? Aku sudah melarangnya putriku. Kenapa ayah tidak mengizinkannya? Hai anak muda, siapa namamu? Kau boleh mengikuti sembara ini? Nama saya Yohanes Tuan Putri, dan atas kesediaan Tuan Putri, saya mengucapkan banyak terima kasih. Besok pagi kau harus siap di sini Yohanes. Terima kasih Tuan Putri. Pada malam itu di kerajaan atas angin, keadaannya gelap gulita. Tak ada bintang sebuah pun. Rupanya, Yohanes terlalu banyak minum waktu pesta hingga dia terlelap di kursi. Si sahabat membaringkannya di ranjang. Kemudian, si sahabat mengikatkan kedua sayap burung undan yang telah lama disimpan ke bahunya. Dan diselipkannya pedang pemberian prajurit tua di pinggangnya. Lalu, ia membuka jendela kamarnya, seolah hendak terbang di tengah malam buta itu. Tepat jam 12 tengah malam, di istana kerajaan atas angin terlihat sesosok tubuh melesat ke angkasa. Keluar dari kamar Putri Indria. Ya, lihatlah, dia adalah Putri Indria sendiri yang telah lama kena sihir setan kerdil yang jahat. Namun kemudian, sahabat dengan sayap burung undannya diam-diam mengikuti dari belakang tanpa kelihatan. Selamat datang putriku yang cantik jelita. Tak usah kau tahu kedatanganmu, aku sudah tahu. Setan kerdil, seorang anak muda mencoba mengikuti sayembara lagi. Tenanglah, itu soal mudah saja. Besok kau bawakan matanya, aku hendak memakannya. Kau bersediakan? Dengan senang hati, Setan Kerdil. Bagus. Bagus, putriku yang jelita. Nah, sekarang duduklah dekat singgasanaku dan dengarlah olehmu, Putri Indria. Kau hanya memikirkan sesuatu yang sangat mudah saja. Sesuatu yang mungkin tidak terfikirkan oleh anak muda itu. Kau tahu itu? Apa itu, Setan Kerdil? Sepatumu yang sebelah. Nah, mudah sekali, bukan? Tetapi tak mungkin anak muda itu memikirkannya. Ah, Setan Kerdil, otakmu benar-benar cemerlang. Pasti Yohanes tak akan memikirkan hal yang kelihatannya sepele itu. Ah, kalau begitu, aku pulang saja sekarang. Khawatir kalau ayah masuk ke kamarku. Baiklah, Tuan Putri. Besok potong kepalanya dan jangan lupa bawakan matanya untukku. Akan kubawakan esok malam, Setan Kerdil. Bersamaan dengan Putri Indria, si sahabat juga langsung kembali ke tempat Yohanes menginap. Tak lupa, ia lepaskan dulu sayap-sayapnya sebelum ia naik ke tempat tidur. Dan keesokan paginya. Yohanes, bukan aku tidak mau mengantarkanmu ke istana. Melainkan aku tidak sanggup menghadapi perpisahan ini. Aku mengerti, sahabat. Terima kasih atas semua kebaikanmu selama ini. Semalam aku bermimpi bertemu dengan Putri Indria. Dia mengatakan 3 buah kata. Sepatumu yang sebelah. Jangan lupa, Yohanes. Coba tanyakan tentang sepatunya yang sebelah itu. Kuingat sekali pesanmu itu, sahabat. Nah, selamat tinggal. Kau tentu sudah siap untuk menjawab teka-tekiku, Yohanes. Siap, Tuan Putri. Baiklah. Nah, apa yang sedang kupikirkan saat ini? Dia mengatakan 3 buah kata. Sepatumu yang sebelah. Saya akan menjawab teka-tekimu, Tuan Putri. Sepatumu yang sebelah. Apa? Sepatuku yang sebelah? Sepatuku yang sebelah? Benar, Tuan Putri. Sepatumu yang sebelah. Benarkah itu, Tuan Putri? Iya, benar. Benar sekali. Benar. Jawabannya benar sekali. Benar sekali. Malam harinya, Putri Indria kembali menemui setan kerdil. Dan kali ini pun, sahabat Yohanes membuntutinya diam-diam. Apa? Jadi anak muda itu bisa menjawabnya dengan jitu? Begitu? Benar, setan kerdil. Sungguh tak kusangka, dia bisa menjawab dengan tepat. Untuk teka-teki yang kedua pasti tidak. Anak muda itu takkan bisa menjawabnya. Nah, putri cerita, pikirkanlah sarung tanganmu, mengerti? Sarung tanganku? Ya, sarung tanganmu! Nampaknya kau segar sekali pagi ini, Yohanes. Begitulah, Tuan Putri. Tuan Putri pun begitu juga? Iya. Mudah-mudahan saja kau bisa menjawab teka-tekiku ini, agar kau bisa menjadi calon suamiku. Aku pun berharap demikian, Tuan Putri. Tapi rasanya tidak. Rasanya kali ini kau takkan bisa menjawab teka-tekiku, Yohanes. Tuhanlah yang menentukan semua ini, Tuan Putri. Bukan aku, dan bukan Tuan Putri. Jangan kau sebut nama itu di depanku. Akulah yang menentukan nasibmu kini. Mengerti? Terserah, Tuan Putri. Bagiku, Tuhanlah di atas segala-galanya. Kini, siaplah untuk menjawab teka-tekiku yang kedua. Dengar. Nah, apa yang kupikirkan saat ini? Ingat kata-kataku, Yohanes. Sarung tangan. Sarung tangan? Ya, sarung tangan. Apa katamu? Sarung tangan? Sarung tangan? Ya, sarung tangan. Itulah yang Tuan Putri pikirkan saat ini. Iya, bukan? Jawablah, anakku. Iya. Jawaban itu benar adanya. Anak muda, sungguh ini suatu keajaiban. Seorang peserta dua kali menjawab tepat teka-teki putriku. Mudah-mudahan kau besok bisa menjawab tepat yang ketiga kalinya. Oh, terima kasih, Sri Baginda. Semua ini adalah karena karunia Tuhan adanya. Tanpa bimbingannya, saya akan bernasib sama seperti peserta lainnya. Sungguh bersih dan luhur budimu, anak muda. Mudah-mudahan Tuhan bersamamu. Apa? Anak muda itu kembali berhasil menjawabnya? Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi begitulah kenyataannya. Nanti aku sendiri yang akan mengantarkan Tuan Putri. Sekarang kita minum dulu. Ayo, teguklah Tuan Putri jelita. Tubuhku agak segaran sedikit. Nah, setan kerdil, apa teka-teki untuk besok? Tidak sekarang. Aku akan mengatakannya tepat kau sampai di istanamu, mengerti? Saya takut ada yang mengintip di sini. Kau akan mengantarku pulang, setan kerdil? Ya. Kalau begitu, sekarang saja. Aku takut ayah memeriksa kamar tidurku. Pasti ayah curiga kalau menemui kamar tidur yang kosong. Sepanjang perjalanan pulang, si sahabat terus mengikuti setan kerdil dan Putri Indria dari belakang tanpa diketahui. Saat itu, hujan masih turun dengan derasnya. Nah, katakanlah sekarang, kita sudah sampai. Pikirkanlah kepalaku. Kepalamu, Setan Kerdil? Ya, kepalaku mengerti. Nah, sekarang aku kembali. Saat Setan Kerdil melangkah kembali ke angkasa, tiba-tiba sahabat menghadangnya dan serta-merta menebas kepala Setan Kerdil itu dengan pedang yang terselip di pinggangnya. Kemudian, kepala itu dibungkusnya dengan sehelai kain dan segera dibawa pulang. Nah, selesailah tugasmu mengacau dunia ini, Setan Kerdil. Selamat tinggal. Sahabatku, ayolah. Sebentar lagi sayembara segera akan dimulai. Cepatlah katakan apa mimpimu semalam. Kenapa kau diam saja, sahabat? Ini, bungkusan ini untukmu. Terimalah, Yohanes. Cukup berat. Lalu, apa isinya? Sudahlah. Jangan kau tanyakan isinya. Pokoknya, buka saja bungkusan ini di hadapan Sang Putri Indria begitu dia mengucapkan teka-teki yang terakhir nanti. Ayo, cepat masuklah ke istana. Waktunya hampir tiba. Semakin bingung aku. Tapi, baiklah sahabatku. Selamat tinggal. Saya siap menghadapi teka-teki Tuan Putri Indria yang terakhir. Baiklah. Hadirin yang terhormat, kini aku akan memberikan teka-teki yang terakhir kepada pemuda yang bernama Yohanes yang bermaksud untuk menyunting diriku. Kalau teka-teki terakhir ini terjawab, aku dengan sukarela akan menjadi istrinya yang syah. Tetapi kalau tidak, kepala Yohanes akan bernasib sama seperti kepala lainnya, menjadi penghias kebunku. Bagaimana, Ayahanda? Begitulah peraturan permainannya, dan aku belum merubahnya. Nah, jawablah kini, apa yang sedang kupikirkan sekarang? Oh, lihatlah, apa isi bungkusan ini, Tuan Putri? Oh, kepalaku, kepalaku. Kepala siapa ini, Yohanes? Nampaknya seperti kepala seorang setan penyihir. Ya Tuhan, hamba sendiri tidak begitu mengetahui dengan pasti. Barangkali Tuan Putri Indria lah yang mengetahuinya, Sri Baginda. Hai, Putri Ki Indria. Kepala siapa ini? Kau mengenalnya? Benar, aku... Hei, anakku! Maaf, Sri Baginda. Kejadian ini, semua hanya Tuan Putri Indria lah yang mengerti permasalahannya. Anak muda, kau tidak bersalah apa-apa. Bahkan aku sangat bersyukur bahwa kau bisa menjawab semua teka-teki itu dengan jitu. Kini kerajaan atas angin tak lagi berkabung. Kini dengarlah keputusanku. Aku sebagai raja di kerajaan ini memutuskan bahwa Yohaneslah sebagai pemenang dari sayembara ini, dan dia berhak mempersunting anakku, Putri Indria Iriani, dan kelak akan menggantikan aku memerintah kerajaan ini. Sekian. Hore! Hore! Hore! Hore! Hore! Yohanes, tugasmu hampir selesai. Tetapi masih ada satu hal lagi yang sangat menentukan. Sudahlah sahabatku, jangan berpikir yang lain-lain. Marilah kita bergembira untuk menyambut hari yang bahagia ini. Ayolah. Sebentar, Yohanes. Kau masih menganggap aku sebagai sahabatmu, bukan? Nah, dengarlah. Kau harus menyediakan seember besar air di sisi ranjang pengantinmu. Kemudian, Masukkan 3 helai bulu sayap burung undan dan beberapa tetes obat ini. Agak aneh permintaanmu, sahabat. Apakah kau ingin menceburkan Putri Indria ke dalam bak itu? Semuanya memang aneh, Yohanes. Sama anehnya, kenapa semua mimpiku bisa tepat menjawab teka-teki itu? Nah, untuk terakhir kali, turutilah kata-kataku ini. Baik, sahabatku. Lantas? Tepat seperti terkaanmu. Kau harus menceburkan istrimu ke dalam bak berisi air itu. Dan lihat apa yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi kemudian? Kukatakan kau harus melihatnya. Apa yang terjadi kemudian? Mengerti, Yohanes? Apa ada bak air di sini? Apakah aku harus memandikan seorang bayi? Tenang, Indria. Kau harus dibersihkan dari sisa-sisa sihir setan kerdil itu, Indria. Ayo, mari, Indria. Hei, Yohanes, apa kau sudah gila? Tolong saya. Nah, punahlah sihirmu, setan kerdil. Punahlah. Nah, sekarang kau berdiri, Indria. Kini kau adalah benar-benar Putri Indria Iriani yang sejati, yang sudah terbebas dari kekuatan sihir. Putri kesayangan dari Sri Baginda Heranaku, Raja Kerajaan Atas Angin. Dan kau adalah Pangeran Yohanes, suamiku. Iya, aku adalah Pangeran Yohanes, suami dari Putri Indria. Kini kau telah terbebas dari segalanya, Indria. Oh, Yohanes. Yohanes, kau satria perkasa dan baik budi. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Yohanes. Oh, Indria, semua ini adalah mujizat Tuhan semata-mata. Aku sangat gembira sekali, Yohanes. Tuhan telah menunjukkan semua kekuasaannya, Indria. Kita harus percaya itu. Ya. Hei, siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Ah, kau lagi, sahabatku. Mari masuk, silakan. Maafkan aku, Yohanes. Aku mengganggu kebahagiaan kalian. Aku akan permisi untuk meneruskan perjalananku. Hei, kau hendak kemana lagi, sahabat? Aku harus cepat-cepat kembali, Yohanes. Ada yang telah memanggilku kembali. Aku tidak mengerti. Apa maksudmu? Siapa yang telah memanggilmu, sahabat? Baiklah. Kukatakan terus terang kepadamu, Yohanes. Dan juga kepadamu, Indria. Sebenarnya, aku sudah lama mati. Ya Tuhan. Aku adalah orang mati yang pernah kau selamatkan dahulu dengan mempertaruhkan nyawa dan seluruh milikmu. Kau ingat bukan, Yohanes? Ya. Semenjak itu, aku ingin membalas budi baikmu itu. Dan kini tugasku telah selesai. Aku harus kembali ke tempat asalku yang tenang. Selamat tinggal. Ya Tuhan yang Maha Besar, kau telah menunjukkan lagi mujizatmu.